Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wal afsah ya fil ham an-naqs. Wal afsah fil ham an-naqs atau wa alam ya. Oh iya wa alam ya. Tapi sebelum itu ada tambahan yang mau saya susulkan tentang i'rabnya rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Khususnya pada poin yang kedua. Ini disebutkan pada poin yang kedua, akhi bisa di-i'rab marfu karena diathafkan pada mahalnya inni. Inna bersama isimnya. Jadi inna bersama isimnya itu pada ta'wilan mufrad dan dia pada mahalnya rafa. Ya, khabarnya la amliku. Dan akhi itu adalah isim mufrad yang diathafkan kepada mahalnya inni. Akhi diathafkan kepada mahalnya ini yang marfu, maka dia ikut marfu. Dan khabarnya di situ mahdzuf kadzalik. Kadzalika juga ini syibu jumlah, ya kan? Kadzalik. Wa akhi kadzalik. Akhi, saudaraku pun demikian pula. Dia tidak kuasa kecuali atas dirinya. Kadzalik di sini dia punya mahal. Mahalnya rafa sebagai khabar kan? Maka jumlah yang dia, jumlah atau syibu jumlah yang punya mahal, maka dia dihukumi sebagai mufrad. Maka di sini kadzalik juga mufrad karena dia punya mahal dan dia diathafkan kepada la amliku. La amliku juga jumlah tapi dia dikatakan mufrad juga. Kenapa? Karena dia punya mahal. Mahalnya rafa sebagai khabar, ya kan? Makanya dikatakan pada penjelasannya setelahnya bahwasanya bedanya ya. Sisi yang pertama dan yang kedua. Ya, sisi yang pertama yang kedua ya. Kedua atau yang ketiga? Ya, kedua dan ketiga ya. Bahwasanya al-ma'tsu fil wajhi tsani, pengathafan pada sisi yang kedua adalah mufradan ala mufradaini, mengathafkan dua mufrad kepada dua mufrad. Mufrad yang pertama akhi diathafkan kepada ini, yang kedua kadzalik itu merupakan khabarnya akhi yang mahdzuf, ini juga mufrad karena punya mahal, diathafkan kepada lamliku. Lamliku juga dianggap sebagai mufrad. Kenapa? Karena dia punya mahal dalam i'rab. Itu apa? Rofa, khobar. Jadi ada faedah tambahan. Itu bahwasanya jumlah atau syibu jumlah yang dia punya mahal, maka dia dihukumi sebagai mufrad. Nah ini, kemarin kan mufradani ala mufradaini ada iskal gitu. Karena la amliku kan jumlah. Nah sekarang kita lanjutkan ya pembahasan tentang bahasanya af'alul khamsah. Iya. Wa'alam anna lughatan naqas ma'a kawniha aktsar isti'malan hiya afsah qiyasan. Ketahuilah bahwasanya bahasa an-naqas, saya ulangi lagi, bahwasanya pada af'alul khamsah abuka atau ditambahkan lagi oleh ulama yang lain menjadi af'al apa? As-sittah, dengan menambahkan apa? Han, abuk, ahuk, hamuk, fuk, zumali dan hanuk. Ketahuilah bahwasanya bahasa naqas, atau sebelum kita masuk kepada bahasa naqas, saya ulang secara umum tentang tiga bahasa yang ada pada afal hamsah. Bahasa yang pertama adalah bahasa itmam. Bahasa itmam adalah dengan menyertakan huruf ilahnya. Abuk ada wawunya. Ahuk, hamuk, fuk, zumalik, hanuk. Itu bahasa naqas dengan apa? Memunculkan huruf akhirnya, huruf ilahnya. Yang kedua bahasa qasr. Bahasa qasr adalah menetapi alif. Dia di Arab seperti isim yang maksur, seperti fata. Berarti abak, ahok, hamak, fak dan seterusnya. Hanak. Ini demikian keadaan seterusnya. Baik pada rofa, baik dalam keadaan di rofa, mansub atau majrur. Ini bahasa qasr. Ini juga datang. Bahasa ketiga adalah bahasa naqas, yaitu dengan membuang huruf akhirnya. Berarti abuk gitu. Ya. Ahuk ataupun hanuk tanpa wawu. Tanpa musah. Ya, al-sitah nanti akan ada. Wa alam anna lughatan naqas, ketahuilah bahwasanya bahasa naqas yaitu membuang akhirnya. Ma kauniha aktsar isti'malan hiya afsah qiyasan. Bersamaan dengan bahwasanya bahasa naqas ini yaitu membuang akhirnya yang merupakan huruf illah. Persamaan dia itu adalah paling banyak digunakan. Hiya afsah qiyasan, ini juga secara qiyas lebih fasih. Jadi bahasa naqas itu bersamaan dengan dia lebih banyak dalam penggunaan, juga dia lebih fasih secara qiyas. Wa dzalika li anna ma kana naqisan fil ifrad fa haqqu an yabqa ala naqsi fil idhafah. Ini demikian dikarenakan isim yang dia naqis dibuang akhirnya ketika sendirian, fa haqqu, maka hak dia adalah an yubqa lana ala naqsi fil idhafah, dibiarkan dia dalam kondisi naqis dibuang akhirnya fil idhafah ketika diidhafahkan. Contohnya yad, apa yad artinya? Tangan. Aslinya apa? Yadayun. Yang namanya isim yang mu'rab mesti dia terdiri dari 3 huruf minimalnya. Kalau ada 2 maka ketahuilah bahasanya yang ketiganya itu mahfuz, dibuang atau ya dibuang. Yadun aslinya yadayun. Fahadzafu lamaha fil ifrad, maka mereka membuang lamnya. Lam yadayun itu ya-nya, berarti lamul kalimahnya kan ya. Lamul kalimahnya ya-nya dibuang. Fil ifrad ketika disendirikan. Hadza hadhihi yadun, iya kan? Hadi yadun, ra'aitu yadan, marartu bi yadin. Nakes bahasanya. Ya, ini kebanyakan penggunaan pada kalimat yang seperti ini keadaannya. Ya. Ketika disendirikan dibuang apa? Lamul kalimatnya, yaitu ya. Wa ja'alu al-i'raba 'ala ma qablaha, dan mereka menjadikan i'rabnya pada sebelum huruf yang dibuang, yaitu pada dalnya. Bukan pada ya yang dibuang. Fa qalu, maka mereka katakan hadhihi yadun. Yadun itu termasuk isim mu'annats. Kenapa? Karena dia anggota tubuh yang memiliki pasangan. Hadhi yadun. Thumma lamma adhafuha abqauhu mahdhufatan lan. Kemudian tatkala yad ini diidhafahkan kepada isim yang lain, mereka membiarkan yad itu dalam kondisi dibuang lamnya. Yadullah fawqa aydihim. Dibuang apa? Lamul kalimahnya. Ini yang marfu, yadullah fawqa aydihim. Yang mansubnya la in basabta ilayya yadaka, maful dari basabta, dibuang juga apa? Lamul kalimahnya. Ada yang majrurnya wa khud biyadika, dibuang juga apa? Lamul kalimahnya. Bisa dipahami bahwasanya bahasa naqas pada fiil-fiil ataupun isim-isim ya itu lebih banyak digunakan dan lebih fasih secara kias, seperti ya dundamun juga damayun ataupun damawun, ya dibuang kan di situ akhir fiilnya, damawun dibuang, damun i'rabnya pada mimnya. Fa ammal ayah al-ula, adapun pada contoh ayat yang pertama yaitu yadullah, maka dia marfu mubtada marfu bil dhammah, Allah mudhafun ilai marfu bil kasrah, fauqa dzarf makan mansub bil fathah, dan dia fauqa muta'alliq bi mahdhuf, berkaitan dengan yang mahdhuf wal khabar, dan yang mahdhu itu adalah khabarnya. Masalah ini luas, silakan antum katakan fawqanya dia khabar atau yang maksudnya khabar. Takdirnya kainatun fawqa aydihim. Dalam i'rab boleh kita katakan ya yadullah fawqa aydihim, fawqa dzarf makan mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Adzhar ala akhiri wa mudhaf. Ya, kemudian isim istilahnya mudhaf ilaihi majrur. Syibu jumlah fi mahalli rafin khabar. Muta'alliq bi mahdhuf. Boleh juga ya dzaraf ataupun jar majrur muta'alliq bi khabari mahdhuf, khabari mahdhuf yaitu kainah takdirnya. Kenapa kainah? Karena yad muannas ya. Wa aydihi mudhaf wa mudhaf ilaihi, aydihi mudhaf wa mudhaf ilaihi. Kemudian wa raja'atil ya'u allati kana fil mufrad mahdhufah, di sini ya pada contoh aidihim yadullah fawqa aidihim raja'atil ya allati kanat fil mufrad mahdhufah, kembalilah ya yang pada mufradnya itu dibuang ketika sendirian, maksudnya wa raja'atil ya, kembalilah ya allati kanat fil mufrad, yang ada pada bentuk mufradnya yang dibuang, dikembalikan ya-nya kan aidihim yadullah fawqa aidihim, kembaliannya ketika dijamakan li'anna taksir yaruddul asya ila usulnya, karena jamak taksir mengembalikan segala perkara kepada bentuk aslinya, kepada bentuk aslinya. Dari sini saya pahami. Wa ammal ayah atsaniyah, adapun ayat yang kedua, falam dala ala qasamin muqaddar, maka lamnya itu apa? Lain basata, itu menunjukkan kepada sumpah yang ditakdirkan. Takdirnya wallahi. Lain basata. Jangan sampai kalau kita menemui lam dikatakan lamnya misalkan apa? Taukid ataupun ijtida'iyah, dicek dulu. Kalau lam ibtidaiyah biasanya datang setelah inna. Iya, inna Zaidan laqaimun. Iya, itu kalau lam apa? Ibtidaiyah. Kalau tidak ada inna sebelumnya biasanya lam kosong. Yang kosongnya dibuang di situ. Waktu sama lam al-mu'zina dan lam ini. Iya. Lam kosong disebut juga dengan lam mu'zina. Lam pemberitahuan, wal muwatti'ah lam persiapan. Kenapa? Li'annaha adzanat bil qasami wa waqqat al jawablah. Karena lam ini memberitakan adanya qasam dan mempersiapkan jawabannya dengan lam ini. La in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana, jawabannya itu. Ma ana dibasitu yadiya ilaika, seandainya engkau menjulurkan tanganmu iya untuk membunuhku, jawabannya ma ana dibasitu yadiya ilaika, saya tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Iya. Irobnya in harfu syartin. Ini faedah tambahan dari beliau. Wabar in harfu syartin basadda fi'il madhin wa fa'il dan fa'ilnya. Basadda dengan ta. Basadda. Ilayya jar majrur muta'alliq bi basadda. Yadaka maf'ulun bih. Dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya kaf. Dan lam yang ada pada litaqtulani lam ta'lil. Litaqtulani. Wahia harfu jar. Dan lam di sini adalah huruf jar, harfu ta'lil, huruf jar. Wal fi'lu mansub dan fi'li mansub, li taqtula mansub. Kenapa dia mansub? Bi an mudmarah ba'da jawazan. Karena an yang sembunyikan setelahnya secara boleh. La biha nafsaha, bukanlah mansubnya taqtula karena lam itu sendiri, tapi karena an yang mudmarah. Khilafan lil kufiyin, berbeda halnya dengan pendapat orang-orang Kufah yang mengatakan bahwasanya yang menasabkannya adalah lam itu sendiri. Wa an al-mubmarah wal fi'il fi ta'wili masdar mahfudun bil lam. Sedangkan an al-mubmarah bersama fi'ilnya itu pada ta'wilan masdar dihafadkan oleh lam. Takdirnya lil qatli. Lil qatli. An taqtula berarti lil qatli. Kemudian maknya nafiyah. Ana ismuha in qaddarta hijaziyatan. Apabila engkau menganggap maknya di sini mah hijaziyah. Maknya orang Hijaz. Jadi kalau mahjaziyah itu beramal. Ya seperti amalannya apa? Hah? Inna, iya. Ulangi, in qaddarta hijaziyah wa huwa zahir, ini yang zahir. Keliru apa? Merof apa seperti amalannya laisa. Mahjaziyah. Merupakan isim nasab apa? Khabar. Seperti dalam Al-Qur'an itu mahunna ummahatihim. Iya. Ma hadza bashara. Iya. Baru berapa baru sebentar ya? Enggak ada. Ada mundur. Adanya kurang 12. Iya. Jadi saya ulangi lagi, ma itu ada beberapa ma, di antaranya ma hijaziyah. Kalau ma hijaziyah itu beramal seperti amalnya laisa merupakan isim menasukkan khabar. Ah kalau kita anggap ma hijaziyah berarti ma ana adalah isimnya ma. Iya kan? In qaddarta hijaziyatan, apabila kau anggap ma hijaziyah. Wa huwa dhahir, dan ini yang dhahir. Kenapa? Karena Al-Qur'an datang dengan bahasa yang orang Hijaz. Iya. Berarti mana khabarnya? Hah? Ma ana bibasit, nah itu khabarnya. Bibasit nanti ada di sini irobnya. Wa mubtada, dan di irob di sini ana sebagai mubtada in qadarta tamimiyah, apabila engkau menganggap maknya mak tamimiyah, maknya sungguh tamim. Iya. Tidak beramal. Iya, kalau mak tamimiyah. Sehingga isinya setelahnya di irob sebagai mubtada. Wal ba zaidah, dan ba yang ada pada bibasit zaidah. Untuk lebih beradab kita katakan dengan ba silah. Zaidah itu tambahan. Ini kesannya enggak bagus sehingga dinamai dengan nama yang lebih sopan, yaitu silah. Ba'nya silah. Fala tata'allaq bi syai', karena ba'nya Zaidah maka tidak berkaitan dengan sesuatu pun. Iya. Wa kadza jami'u hurufil jar' az-zaidah. Demikianlah keadaan seluruh huruf-huruf tambahan. Iya. Tidak ada tempat bergantungnya, berbeda dengan huruf jar' asli. Zaidin fil masjid. Fil masjid ada tempat bergantungnya. Iya. Akal tu misalkan at-ta'ama 'ala al-ma'idati, ada berkaitannya. Wa basit munin basit khabar. Ya, basit adalah khabar bagi ma. Fayakunu fi maudhi' nasbin, dan dia pada maudhi'nya nasab. Ketika kita maknya jadikan sebagai apa? Hijaziyah. Jadi lafadznya itu majrur karena ngikut huruf jar tambahan, tapi maudhi'nya nasab karena sebagai khabar bagi mak hijaziyah. Aw khabaril mubtada, atau dia di'rab sebagai khabar mubtada. Kalau maknya mak tanimiyah, fayakunu fi maudhi' rafa', sehingga dia berada pada maudhi' apa? Rafa'. Wal jumlah jawabul qasam, wal jumlah jawabul qasam, fala mahalla lahu min al-i'rab. Dan jumlah, ya, jumlah ma ana bi basiti yadi ilaika, itu adalah jumlah jawabul qasam, jumlah jawaban dari qasam. Dan jumlah jawaban qasam la mahalla lahu min al-i'rab, tidak ada mahal dari i'rab. Wa yadala ala jawab syart al-mahdhuf. Dan jumlah ini menunjukkan kepada jawabun syart yang mahdhuf. Ya. Wa taqdir wallahi ma ana bi basiti yadi ilaika li aqtulak. In basata ilayya yadaka li taqtulani, fa ma ana bi basiti yadi ilaika li aqtulak. Dan dia jumlah ini menunjukkan kepada jawaban syarat yang mahdhuf. Takdirnya wallahi demi Allah, ma ana bi basiti yadi ilaika, saya tidak akan mengulurkan tangan saya kepadamu li aqtulak, untuk membunuhmu. In basata ilayya yadaka, jika engkau ya menjulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Fama ana bi basiti yadi ilaika li aqtulak, maka saya sekali-kali tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Dan ingat yang mau bertanya kan, ya kalau mudahnya tadi. Ya, sama-sama kita. Hah? Fa amma al-ayat ats-tsalitsah fawadhihah wa dhithu qabbah min hashishil min hashishin mukhtalatatir ratbi bil yabis. Adapun ayat yang kedua itu apa? Wa khudh biyadika dhithan, ambillah dengan tanganmu dhithan, seikat rumput. Ya, maka jelas i'rabnya, iya kan? Khud fil amr, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, biyadik jar majrur mutali dengan khud, dhithan maf'ulun bih, iya kan, dari khud. Ini i'rabnya jelas. Wadhif hanya saja ada yang samar itu maknanya. Adhif, ambillah dengan tanganmu dhif. Dhif adalah qabdah min hashishin, seikat segenggam rumput. Mukhtalatatir ratbi bil yabis, rumput yang bercampur antara rumput yang basah dengan yang kering. Ya, mukhtalatatir ratbi bil yabis, bercampur yang kering dan yang basah, untuk dipukulkan kepada istrinya. Nah itu, jadi terkait dengan bahasa nak, bahasa apa, alhan itu yang fasih, nakes. Ya, hadza hanuk, raitu hanak, maratu bihanik. Ya, meskipun tetap dibenarkan mereka yang mendatangkan dengan itmam, karena didengar gitu. Didengar bahasa tersebut, dan yang mendengar hujah bagi yang tidak mendengar, yang berilmu hujah bagi yang tidak berilmu. Hanya saja yang lebih fasih dan lebih banyak digunakan khususnya adalah dalam bahasahan adalah dengan naqas. Iya, dengan naqas. Dengan insyaallah. Bisa dipahami enggak? Kalau itmam semuanya bisa. Kalau mau sharing itu enak ini. Yeah. Itmam semuanya bisa. Abuk, ahok, hamuk semuanya bisa. Yeah. Yang sekarang qasr. Itu qasr itu hanya abak. Kemudian apa? Ahok, hamak, nah hamak. Hamak ya. Kemudian kalau za nggak ada ini. Dumalin ini, nah, kalau dumalin itu menetapi apa? Itmam. Iya, kalau dumalin menetapi itmam. Jadi kalau dumalin menetapi itmam, kah? Ya. Kemudian bahasa yang kedua apa? Nakes. Nakes. Abu juga ada. Hilangkan. Iya. Inna abaka wa babaka itu ada. Khutbalah fil majdi wa yatahal. Di sini disebutkan nggak ya? Insyaallah lah nanti. Ya, ringkasannya kita susulkan. Ya, terkait dengan bahasanya afal asita ini ya bersama syai-syainya ya. Ya, semoga anda syukur lelah dan tak sabar waktu ini.